إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Para hadirin ikhwani fid din rahimani wa rahmakumullah, tentu kita telah tahu dan telah mengimani arkanul iman as-sittah, enam rukun iman kita, yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kita beriman kepada Allah dan pada hari akhir, termasuk kita beriman bahwa surga dan neraka itu adalah hak, sesuatu yang hak dan pasti adanya. Umat manusia kelak dia, mereka sebagai penduduk surga atau menjadi penduduk neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Qaf, yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id. Pada hari kami mengatakan kepada Jahannam, neraka Jahannam, halim talati, sudahkah kamu penuh? Karena saking banyaknya yang masuk ke neraka. Wataqulu hal min mazid, maka neraka Jahannam menjawab, masih adakah tambahan ya Allah? Sebisa dia menampung yang Allah telah berjanji bahwa pasti Allah akan penuhi neraka Jahannam itu dengan manusia dan jin. Nah, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita termasuk penduduk neraka. Kita berlindung kepada Allah dari pedihnya azab neraka. Dan neraka itu hak adanya, pasti adanya, dan itu sudah ada sejak sekarang. Sudah Allah siapkan, uiddat lil kafirin, Allah siapkan untuk orang-orang kafir yang siksa Allah adalah siksa yang sangat-sangat pedih. Tidak ada seorang pun yang sanggup menerima siksa Allah Ta'ala. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id, dan pada hari itu didekatkanlah al jannah, wa uzlifatil jannah, didekatkanlah surga, lil muttaqin, kepada hamba-hamba yang bertakwa, ghayra ba'id, tidak jauh. Mereka akan diberikan, diperlihatkan kepadanya surga, dan akan dipersilahkan memasuki surga dia dan juga anak keturunannya, istri-istrinya, keluarga dia di dunia ini yang salihin juga akan masuk surga bersama dia. Tentunya kita berharap dan memohon kepada Allah semoga termasuk hamba-hambanya yang merupakan penduduk surga. Dan ini cita-cita setiap kita, cita-cita setiap mukmin. Dan dia pasti berharap dirinya termasuk sebagai penduduk surga. Tidaklah dia beriman, tidaklah dia beramal saleh di dunia ini kecuali karena dia menginginkan dan mengharapkan surga Allah Ta'ala. Dia mengharapkan Allah ridha kepadanya. Karena itu betapa banyak motivasi-motivasi amal yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkaitkannya dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Karena memang keimanan kepada Allah dan iman kepada hari akhir inilah yang menyebabkan seseorang manusia, seorang hamba termotivasi untuk beramal. Karena dia yakin bahwa di amalan dia hari ini tidak kemudian hilang begitu saja. Nanti akan ada balasannya di hari akhir. Makanya Nabi bersabda di hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu," misal. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya, menghormati tetangganya. Ya. Karena ini yang bisa mengajak dia atau memotivasi dia beramal dengan amal yang terkesan remeh ini. Yang bisa memotivasi dia apa? Keimanannya, iman kepada Allah dan hari akhir. Maka Nabi ingatkan, barang siapa yang memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berucap yang baik. Atau kalau tidak, diam. Maka ini pun kaitannya dengan iman. Yang memotivasi dia untuk bisa memperhatikan hal ini, menjaga lisannya, menjaga ucapannya, atau kalau tidak diam, maka itu adalah apa yang motivasinya? Iman kepada Allah dan hari. Maka inilah iman kita, inilah akidah kita. Harus benar-benar tertancap kokoh dalam sanubari kita, dalam kalbu kita. Maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat tadi lanjutannya, pada ayat berikutnya setelah Allah berfirman tentang neraka jahanam dan tentang surganya, yang surga yang dia untuk hamba-hamba yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada ayat berikutnya, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Ini yang kami janjikan, surga ini yang kami janjikan, hadza ma tu'adun likulli awwabin hafiz, untuk setiap hamba yang awab, senantiasa dia kembali, senantiasa dia bertaubat, senantiasa dia mohon ampun kepada Allah. Kembali terus, kembali dia. Karena yang manusia itu banyak dosa, banyak salah. Namun dia senantiasa kembali kepada Allah. Al-awab. Begitu dia terseret, begitu dia terjatuh, begitu dia tersungkur, segera dia kembali. Terseret dalam dosa, terseret dalam kemaksiatan, bahkan mungkin tergoda atau terpengaruh dengan kekufuran, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwab, hafiz, dan menjaga. Menjaga apa? Menjaga agama Allah, menjaga perintah dan larangannya. Bagaimana menjaga perintah dan larangannya? Setiap ada perintah, segera dia kerjakan. Setiap ada larangan, segera dia jauhi. Benar-benar dia perhatikan itu semua. Benar-benar dia muliakan perintah Allah dan Rasul, perintah Allah dan larangan Allah. Kenapa? Karena dia sangat menghormati dan sangat mengagungkan yang memerintahkan dan yang melarang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ta'zimullah adalah dengan mengagungkan perintah dan larangannya. Ini hamba yang hafiz, senantiasa menjaga. Apabila seorang hamba mau menjaga perintah-perintah Allah dan larangannya, mau menjaga agama Allah, tidak dia remehkan, tidak dia sepelekan, dia agungkan, ta'zim, benar-benar dia agungkan, maka pasti akan Allah menjaganya. Allah pasti akan menjaga dia. Karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya, ketika beliau mewasiatkan kepada salah seorang sahabatnya yang mulia, sekaligus merupakan penanaman akidah kepada beliau, kepada sahabatnya, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat sekaligus saudara misan beliau. Dalam salah satu kesempatan beliau memberikan wasiat yang sangat serius ketika sahabat Abdullah bin Abbas masih berusia sangat-sangat muda. Makanya beliau katakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai gulam, gulam itu diucapkan untuk anak yang masih kecil menginjak remaja. Namun demikianlah Rasulullah menggembleng para sahabatnya dengan pendidikan iman dan akidah wa tauhid itu memang sejak dini. Beliau gembleng dengan tanaman apa? Akidah sejak dini. Beliau ajari anak-anak muda, beliau ajari anak-anak remaja dengan apa? Pendidikan iman, tarbiyah imaniyah, tarbiyah tauhid, sehingga para sahabat tumbuh berkembang menjadi generasi tauhid, generasi iman yang siap membela agama Allah Subhanahu wa taala, berkorban demi iman dan tauhid. Salah satunya sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau ajari, ya gulam, wahai anak muda, wahai anak remaja, inni u'allimuka kalimat, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kata. Namun kalau engkau camkan kata-kata ini, maka engkau akan menjadi seorang yang besar kelak di kemudian hari, menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Apa kalimat itu? Ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah, niscaya akan Allah menjaga. Ihfazillah. Jagalah Allah. Apa yang jagalah Allah? Apa yang dijaga? Yakni jagalah hak-hak Allah. Jagalah perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Jagalah hudud Allah, batas-batas Allah yang telah Allah siapkan. Jaga. Kalau engkau mau menjaga ini semua, yakni jagalah agama Allah, yahfadka, pasti Allah akan menjaga. Pasti Allah akan menjaga. Sungguh nasihat dan wasiat yang luar biasa. Yang Allah Ta'ala berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian mau membela agama Allah, niscaya Allah akan membela kalian. Yusabbit aqdamakum, dan Allah kokohkan posisi kalian, Allah kuatkan kalian. Wa ana fid din rahimani wa rahmukumullah. Sungguh merupakan wasiat yang sangat agung dan luar biasa. Diajari, diingatkan, dibimbing untuk mau menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan segala perintah Allah dan larangannya. Perhatikan bagaimana aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang yang tumbuh berkembang demikian, terlebih kalau dia bertumbuh sejak awal usia dia, maka ini sungguh merupakan apa? Perkembangan yang sangat luar biasa. Benar-benar mereka tertanam kokoh akidahnya. Oleh karena itu kita lihat bagaimana para sahabat Rasul, ya, yang digembleng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tarbiyah imaniyah ini tadi. Bagaimana mereka kokoh dan bersabar di atas iman, tidak goyah. Bagaimana mereka ketika di awal-awal dakwah menghadapi berbagai macam deraan kaum Quraisy, tekanan dari mereka. Tekanan ekonomi, tekanan fisik, bahkan ancaman pembunuhan. Diboikot habis-habisan. Disiksa habis-habisan. Namun para sahabat yang mereka adalah rata-rata orang duafa, orang-orang lemah. Allah kuatkan imannya. Allah kokohkan imannya. Tidak ada dari satu pun mereka yang melepas iman. Pantang mereka melepas imannya. Terus mereka bersabar. Sehingga sampai Allah kuatkan terus. Allah kuatkan dakwah ini. Sedikit demi sedikit Allah kuatkan para pembesar Quraisy. Banyak dari mereka akhirnya tokoh-tokoh besarnya masuk Islam. Allah jaga terus. Ya. Bukannya ketika semakin ditekan, semakin diancam, bukannya para sahabat surut, tapi terus bertahan. Terus semakin kokoh, semakin berkembang. Dakwah Islam. Hingga akhirnya Allah izinkan hijrah ke Madinah. Yang itu merupakan tonggak bangkitnya dan kemenangan Islam yang awal. Ya. Allah siapkan, Allah jadikan para sahabat siap untuk berperang, untuk berjihad, fisabilillah, membela agama Allah. Bagaimana terjadi peperangan-peperangan besar? Ya, perang antara iman melawan kekufuran. Antara tauhid melawan kesyirikan. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan seterusnya dari berbagai pertempuran di zaman itu. Inilah janji Allah Ta'ala, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda wa dinil haq, membawa al huda dan membawa dinul haq, liyudhhirahu 'alad dini kullih, agar Allah menangkan di atas agama semuanya. Menang agama Islam. Jaya agama Islam. Siapa yang membawa ini semua? Para sahabat Rasul. Generasi yang telah dididik dengan didikan iman. Didikan tauhid. Ini salah satu contohnya. Sahabat Abdullah bin Abbas. Diajari Rasul SAW untuk apa? Ihfadzillaha yahfadzka. Jagalah Allah. Jagalah agama Allah. Wahai anak muda. Perhatikan perintah-perintah Allah. Perhatikan larangan-larangan Allah. Perhatikan syariat-syariat Allah. Jangan kau langgar. Perhatikan bagaimana aturan akidah. Bagaimana aturan ibadah. Bagaimana akhlak. Bagaimana cara bermuamalah. Perhatikan itu semua. Maka niscaya Allah akan menjagamu. Nah, bagaimana penjagaan Allah Ta'ala? Apabila Allah menjaga hamba-hambanya, maka penjagaan Allah ada dua. Penjagaan yang bersifat fisik, yang bersifat terkait dengan masalih dunia, ya, yang terkait dengan kemaslahatan dunia si orang hamba ini tadi. Yakni Allah akan jaga badannya, fisiknya. Allah jaga anak-anaknya. Allah jaga keluarganya dan hartanya. Allah jaga. Allah lindungi semuanya. Dalam di surat Ar-Ra'd Allah berfirman, "Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfi." Yahfazuna min amrillah. Bagi hamba ini muaqibat, yakni para malaikat yang senantiasa mengiringi dia. Baina yadaihi, ada di depannya, wa min khalfihi, dan di belakangnya. Yahfazunahu, para malaikat ini yang senantiasa muaqibat, mengelilingi, menyertai dia. yahfazunahu, menjaga hamba ini tadi. Min amrillah, dengan perintah dari Allah Ta'ala. Dijaga sehingga terlindungi. Ini penjagaan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Ihfazillah yahfazka, Allah pasti menjagamu. Ini Allah jaga fisiknya. Allah jaga fisiknya. Allah jaga hartanya. Allah lindungi dia dari hal-hal yang membahayakan. Termasuk Allah lindungi anak-anak dan keluarganya. Karenanya para diriwayatkan dari salah seorang ulama salaf, beliau mengatakan, "Man ittaqallaha faqad hafiza nafsahu. Wa man dayya'a taqwahu faqad dayya'a nafsahu. Wallahu al-ghaniyyu anhu." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, faqad hafiza nafsahu, maka dia telah menjaga dirinya. Ya, Allah pasti akan menjaga dirinya. Wa man dayya'a taqwahu, sebaliknya barang siapa yang menyia-nyiakan ketakwaannya, tidak mau bertakwa kepada Allah, faqad dayya'a nafsahu, maka Allah akan sia-siakan dirinya. Ini bentuk penjagaan Allah yang pertama. Yang kedua, bentuk penjagaan Allah, dan ini yang lebih penting, yaitu Allah jaga dia dalam urusan agamanya. Allah jaga agamanya, Allah jaga imannya. Allah lindungi dia dari asyubuhat al-mudhillah wasyahawat al-muharramah. Allah jaga dia dari berbagai syubhat yang menyesatkan, atau dari berbagai syahwat yang haram. Ini Allah lindungi imannya, Allah lindungi hatinya, Allah bimbing dia, Allah arahkan dia kepada hal-hal yang baik. Selalu mudah berbuat baik, selalu mudah untuk berbuat taat. Sebaliknya, Allah lindungi dia supaya tidak terjatuh dari atau kepada kemaksiatan. Perhatikan bagaimana Allah Ta'ala menjaga hamba-hamba salihin. Di antaranya Allah, satu peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam bersama seorang perempuan yang merupakan istri raja, yang nyaris saja beliau tergelincir dalam kondisi kesempatan ada, kemampuan juga ada, yang sampai Allah katakan di surat Yusuf, walaqad hammat bi, walaqad hammat bi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Walaqad hammat bi, si perempuannya sangat suka, berhasrat. Sebaliknya Nabi Allah Yusuf pun sebagai manusia biasa, ya, hamma biha, juga berkeinginan terhadapnya. Sama-sama. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau saja Nabi Allah Yusuf tidak melihat burhan dari Allah Ta'ala. Maka Allah jaga. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah. Ya. Kami palingkan dari dia Yusuf alaihissalam as-su'a wal fahsya, perbuatan jelek dan keji. Allah jaga, Allah lindungi. Sehingga enggak terjatuh Nabi Allah Yusuf dalam keadaan apa? Sudah terperangkap. Dalam perangkapnya si perempuan yang jahat ini tadi, yang nakal ini tadi. Namun Allah jaga, Allah lindungi. Ya, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah Allah jaga, Allah palingkan dari Nabi Allah Yusuf kejelekan dan perbuatan keji. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguhnya dialah termasuk di antara hamba-hamba kami yang pilihan. Nah, inilah salah satu bentuk hifz, penjagaan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa, yang memperhatikan perintah dan larangan Allah, yang menjaga agama Allah, maka Allah jaga dia. Allah lindungi dia. Ya. Sehingga imannya terjaga, ketakwaannya terjaga. Ya. Terjaga dari terjatuh dalam kemaksiatan, kekufuran, dan sebagainya. Allah lindungi dia. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala di surat Qaf tadi melanjutkan setelah Allah berfirman, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Inilah yang kami janjikan, yang dijanjikan kepada hamba-hamba yang awabin hafiz, senantiasa kembali dan menjaga. Ya. Jadi kita jelaskan apa makna menjaga, yakni menjaga agama Allah, menjaga perintah dan larangan Allah. Yang Allah pasti berjanji, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazka. Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Dan penjagaan Allah ada dua tadi, yaitu penjagaan fisik dan penjagaan iman. Kemudian Allah melanjutkan, man khasyar rahman bil ghaib wa jaa biqalbin munib, yaitu hamba-hamba yang khasyar rahman, yang takut kepada ar-rahman. Bil ghaib, ketika ghaib, yakni ketika dia tidak melihat Allah Ta'ala. Ghaib, namun dia takut kepada Allah. Dia tidak pernah melihat Allah, namun dia takut kepada Allah, ar-Rahman. Walaupun dia tidak dilihat oleh orang, walaupun dia tidak di hadapan manusia, dia tetap takut kepada Allah. Ya. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah iman ya, pada hadirin sekalian. Inilah iman yang mendorong dia. Padahal dia enggak ada seorang pun yang melihat dia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui dia. Namun dia tetap takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini takut kepada Allah ta'ala. Bil ghaib. Padahal ghaib. Yakni ghaib dalam makna apa? Dia tidak pernah melihat Allah. Namun dia tetap takut kepada Allah. Karena dia yakin. Dia beriman kepada Allah dan dia beriman bahwa Allah tahu tentang dia dan melihat gerak-gerik dia. Dan bil ghaib, yakni ghaib dari manusia. Ya? Dalam keadaan tidak di depan orang banyak. Dalam keadaan tidak ada seorang pun yang tahu tentang dia. Namun dia tetap takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'a biqalbin munib. Dan dia nanti kelak akan datang kepada Allah dengan membawa hati yang munib, hati yang senantiasa kembali kepada Allah Ta'ala. Hati yang dalam ayat lain Allah sifati sebagai hati yang salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak lagi bermanfaat harta maupun anak-anak kecuali barang siapa yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang kecuali barang siapa yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari maksiat. Selamat dari nifak. Selamat dari kekufuran dan kesyirikan. Selamat dari hasad dan berbagai penyakit hati yang lainnya. Selamat hati. Maka hadirin sekalian, perlu kita kondisi hati yang munib, kondisi hati yang salim, ini merupakan kunci yang sangat penting. Ya, maka kondisi hati, bagaimana hati ini merupakan hati yang salim ataukah tidak, ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna fil jasad lamudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam fisik atau badan manusia itu ada segumpal darah, segumpal daging. Idza salahat, apabila segumpal daging ini baik, maka akan baik pula seluruh fisiknya, seluruh badannya. Wa idza fasada, sebaliknya, apabila mudghah ini, segumpal daging ini jelek, maka akan jelek pula seluruh badannya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwa mudghah ini adalah hati, hati manusia. Maka perlu kita memperhatikan kondisi hati kita. Sudahkah benar-benar tertanam iman dalam hati kita? Sudahkah tertanam tauhid dalam hati kita? Ataukah masih ada sisa-sisa kekufuran? Ataukah masih hati kita tercemari oleh kesyirikan? Demikian pula, sudahkah hati kita ini selamat dari kedengkian, dari nifaq, dari kemaksiatan? Bersih semua atau masih ada kotoran-kotoran itu? Maka perlu kita melihatnya. Dan inilah, setiap hamba-hamba yang beriman dan bertakwa, awal masalah yang paling dia perhatikan dan menjadi prioritas utama untuk dia perhatikan adalah apa? Masalah qalbu. Baik buruknya qalbu dia, selamat tidaknya qalbu dia, sebelum yang lainnya. Kenapa? Ini merupakan kunci yang paling penting. Kunci yang paling sangat menentukan. Makanya iman itu ada di dalam qalbu. Niat yang baik itu di dalam qalbu. Al-khawf wal-raja ada di dalam qalbu. Al-mahabbah ada di dalam qalbu. Tawakkal ada di dalam qalbu. Itu semua amal-amal qalbu. Karena memang itu adalah sesuatu yang sangat sangat menentukan. Benar, iman itu adalah apa? Qaulun wa amal. Iman tidak hanya di qalbu, tapi juga iman ada di amal. Tapi apa? Awal mula dan salah satu yang paling menentukan adalah qalbu. Yang sangat bagian yang penting adalah qalbu. I'tiqad al-qalb. Sehingga perlu kita benahi qalbu kita. Perlu kita luruskan, perlu kita bersihkan hati kita. Nah, sungguh sangat beruntung apabila hamba bisa datang kepada Allah, menghadap Allah dalam keadaan apa? Qalbunya la qalbun yang salim, hati yang selamat. Sehingga para hadirin sekalian, perlu upaya dan keseriusan kita untuk menjaga hati kita, untuk menyelamatkan atau menjadikan hati kita sebagai hati yang selamat. Bagaimana caranya? Terus kita lihat, terus kita pantau, terus kita tanamkan dalam kalbu ini tanaman iman. Terus kita isi kalbu ini dengan keimanan dan ketakwaan dan amaliyah-amaliyah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan merupakan pekerjaan yang mudah memang. Bahkan diriwayatkan dari salah seorang salaf, yaitu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, tidaklah aku mengalami kesulitan yang lebih sulit dibandingkan upayaku memperbaiki niatku. Ma jahadtu nafsi asyaqqu 'alaiha jihadi 'ala niyyati. Atau kama qala rahimahullah. Tidaklah aku merasakan kesulitan dalam memperbaiki, bermujahadah memperbaiki sesuatu yang lebih sulit dibandingkan apa? Memperbaiki niatku, memperbaiki hatiku, niat yang ada di dalam kalbu ini, meluruskannya kembali, menjaganya terus agar senantiasa lurus, agar senantiasa baik. Menjaga kalbu adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, yang perlu kita upayakan dengan serius. Sehingga upaya kita untuk mempelajari ilmu, untuk memperhatikan syariat Allah, untuk memperhatikan perintah dan larangan Allah, untuk senantiasa menjaga iman dan takwa, maka ini merupakan bagian yang sangat penting dari upaya kita untuk menjaga kalbu kita, agar senantiasa kalbu ini menjadi kalbun yang salim, menjadi kalbun yang munib. Dan ini terus kita jaga. Sampai kapan? Sampai nanti kita berjumpa Allah membawa qalbun yang salim. Sampai kita berjumpa, berdatang kepada Allah, menghadap Allah membawa qalbun yang munib. Sehingga bukan urusannya sekarang, saat ini berhasil qalbun yang salim, kemudian tidak dijaga berikutnya. Saya sudah qalbun salim, kemudian seterusnya kotor kembali. Tidak. Tapi terus. Sementara ajal itu tidak tahu kapan dia akan datang. Ya, sehingga kita jangan sampai bermudah-mudahan berbuat atau terjatuh kepada dosa dan maksiat sehingga kotor hati itu dan di saat itu ajal kita datang. Na'udzubillah. Kita enggak tahu kapan ajal datang. Sampai di sini pelajaran kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.